Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-islama dina wa ja'alahu dina yusrin wa samahatin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Baiklah para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia Medan yang kita cintai ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesejukan hati dalam rangka untuk mendengarkan kajian-kajian dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam acara rangka menyejuk keimanan kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Dengan ayat ini Allah mengajak kita meninggalkan suatu perbincangan yang menyesakkan dada mengenai ganjaran dan siksaan menuju kepada persoalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan kita yang telah lalu yaitu menerangkan juga bagaimana Allah memberikan siksaan dan ganjarannya bagi siapa saja yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Maka setelah itu dengan kasih sayang Allah juga Allah telah memberikan pintu tobat kepada siapa saja yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu juga setelah ayat dari 34 ini yang kita bahas sekarang yaitu 35 dengan mengedepankan ya ayyuhalladzina amanu, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu mewujudkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus dia ingin mencapai dan mendekatkan dirinya kepada Allah dan dia berusaha dan berupaya sekuat mungkin dengan bahasa jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan dengan semuanya itu Allah akan memberikan ketenangan yaitu berupa keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Jadi ayat ini memang Ustaz Hanafi sangat menarik sekali. Betul. Kenapa Allah berfirman wabtaghu ilaihil wasilah? Ada dalam tafsir Sa'rawi ini mungkin mengatakan wasilah itu adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam tafsiran lain mengatakan al-wasilah ini artinya al-jannah, Ustaz. Betul. Al-jannah. Karena ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman sa'alali alwasilata haddathahu syafa'ah." Betul. Artinya alwasilah di sini adalah mengharapkan surga. Betul. Begitu artinya. Betul. Maka Rasulullah telah memberikan haddathahu syafa'ah. Allah telah Rasulullah telah memberikan syafaat kepadanya. Ya. Jadi kalau kita menafsirkan lebih luas lagi, wajahidu fi sabilillah artinya bukan saja berupaya, tapi pekerjaan kita itu untuk mewujudkan supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu adalah perbuatan jihad. Artinya dikatakan perbuatan jihad itu karena tidak siap seorang itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada perbuatan-perbuatan kita atau sampai pada perjuangan-perjuangan kita bagi orang-orang yang ingin menegakkan kalimat Allah yaitu hiyal ulia, adalah sangat mulia dan sangat tinggi derajatnya. Karena di sini al-wasilah ini adalah darajatun minal jannah. Betul. Adalah merupakan derajat dari yang akan kita dapatkan nanti di surga kelak nanti. Ada tambahan dari Ustaz Hanafi ya, tentang kalau, masalah ini? Kalau kita kembali kepada ayat yang kita bahas ini, bahwa banyak perintah di sini kita lihat ya. Yeah. Ittaqullah wa batagu ilaihil wasilah. Yeah. Yang ketiga, wajahidu fi sabilihi. Ini ketiga-tiga perintah ini menunjukkan satu kesatuan keimanan. Iman itu menginginkan agar takwa itu terjadi. Dan ya, carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Ya, jalan-jalan ketakwaan, yaitu ibadah. Yeah. Yaitu melaksanakan ya, kebaikan-kebaikan. Memohon bantuan kepada orang-orang soleh. Dan juga saling mengingatkan untuk berbuat baik. Berjihad di jalan Allah adalah merupakan salah satu tuntutan keimanan. Jadi berjihad bersungguh-sungguh, baik itu dalam bentuk mempertahankan agama, dalam bentuk perang, atau dalam bentuk mengisi sebuah kenikmatan, kemerdekaan, dengan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan positif dan membangun. Jadi kita melihat pada hadis ini, pada ayat ini adalah merupakan seruan dari Allah agar kita tetap berada pada ya lindungan Allah. Kalau kita lihat lindungan Allah sangat luas. Dalam hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang tidak menjadikan aku sebagai pelindungnya, aku izinkan dia untuk diperangi. Dan apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu, itu lebih aku sukai ketimbang sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Dan selama seseorang terus mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah atau tambahan, aku akan mencintainya. Kalau aku mencintai seseorang, aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, mata yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia memukul, dan kaki yang dengannya dia berjalan. Jika dia meminta kepada aku, akan kukabulkan. Dan jika dia memohon pertolonganku, aku akan bantu dia. Nah begitulah. Ya, kita melihat Allah sangat dekat dengan hambanya. Ya, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan sunnah. Jadi kita ini tidak cukup amal-amalan wajib. Mesti ada amal-amalan sunnah yang kita laksanakan sehingga kuat cinta kita kepada Allah. Sayang kita kepada amal-amalan tadi. Dan kita juga bisa menghormati manusia, menyayangi sesama, dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kebaikan di dalam masyarakat kita. Inilah yang tugas menjadi tugas kita awalnya. Memang sangat menarik sekali di sini, bagi seseorang yang ingin mendapatkan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat, maka dia harus melakukan tiga hal. Betul. Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua terus mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga dia harus berjihad dan berupaya terus mewujudkan amal-amal soleh untuk sampai kepada surganya kelak. Begitu. Jadi arti wajahidu fi sabilihi sini, wajahidu fi sabilihi atau fi sabilillah, itu artinya berjihad untuk dalam rangka menyelami ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar kita memahami saja. Betul, gitu. Betul. Ada orang memahami tapi tidak bisa mengamalkannya. Betul. Contohnya seperti jilbab itu memang wajib ditutup aurat. Untuk, tapi kadang-kadang hanya sebatas fenomena saja, hanya sebatas sains saja, atau tidak betul-betul diamalkan ruhan wa qalban. Wa qalban. Nah, aklan wa qalban. Wa qalban, betul. Artinya begitu. Iya. Makanya di sinilah artinya belum jihadnya itu belum maksimal gitu. Jadi jihad yang betul-betul yang diapakan itu adalah menyelami ajaran Allah, memahaminya, kemudian memperjuangkannya dengan lisan, tulisan, bahkan dengan pergerakan kita ini. Kita, betul. Begitu. Jadi tidak sekedar artinya hanya mengatakan saja, tidak berbuat. Betul. Dan yang ketiga-tiga ini adalah dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kunci sukses. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Supaya kamu sukses. Iya. Beruntung. Jadi kalau tidak dijalankan ini, kita tidak akan ada keberuntungan. Iya. Kapan ada bantuan Allah? Kita saja tidak memberikan sesuatu untuk agama Allah ini. Iya. Nah, jadi kalau kita ingin Allah itu sayang, memberikan kebaikan untuk kita, nah maka inilah jalannya bagi kita. Ya, jadi jangan sesekali kita terjebak kepada tuntutan nafsu sehingga dakwah kita menjadi terlantar. Kita ingin akan dakwah fisabilillah ini tentunya merupakan persiapan, ya, memerlukan persiapan yang sangat matang. Yeah. Kalau kita mau maju dan mau Indonesia ini menjadi negara yang aman, damai, maka ajaran Islam ini harus disampaikan. Dan tidak salah kalau kita mengajak orang untuk mengamalkannya. Tidak harus dia masuk ke dalam agama Islam kalau dia non-Muslim, tapi dia juga ya bisa mengamalkannya, dalam artian diamalkannya dalam bentuk kedamaian, menjaga keamanan, menjaga kedamaian, dan tidak menghancurkan tatanan sosial yang sudah ada. Ini kan rusaknya kan, warga masyarakat tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan keamanannya, dan yang hanya muncul masyarakat hedonisme, masyarakat yang serba aku, yang tidak menghormati lagi nilai-nilai agama yang ada di dalam diri mereka sendiri. Itulah mau rusak ini, Ustaz, sekarang. Yeah. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini juga banyak kita melihat orang itu sholat, orang itu berpuasa, tapi kadang-kadang keyakinannya itu kurang, itu Ustaz. Artinya nah, begini, ketika dia mendapatkan suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang di hatinya itu tidak merasakan yakin bahwasanya kemenangan itu akan dapat nanti kita rasakan, betul, begitu. Betul, betul. Pertolongan Allah itu akan turun kepada kita. Iya. Begitu. Jadi, karena pekerjaan ini memang dibilang dari akhir ayat ini perintahnya itu wajahidu fisabilihi. Iya. Terus kita berupaya gitu. Berupaya. Menyelami ajaran ini bukan sekedar membaca buku, tapi mempertahankan, mengamalkannya itu bagaimana menyebar, kita mewujudkan. Iya, sehingga pekerjaan itu dikatakanlah pekerjaan al-jihad fisabilillah. Al-jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah ini banyak sekali, Insan. Iya. Seperti contohnya begitu ya. Contohnya adalah ketika orang tidak melakukan perbuatan baik itu, dan ada satu dua orang melakukan perbuatan baik itu, perbuatan baiknya itu dikatakan jihad fisabilillah. Betul. Karena dia memperjuangkan kebaikan itu atas dasar keimanannya kepada Allah. Iya. Nah, atau contohnya seperti orang membangun masjid. Iya. Kalau di sekitar kampung itu tidak ada membangun masjid itu bukan saja beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pekerjaannya itu dikatakan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah karena dia telah membantu masyarakat. Iya. Karena tidak ada sekitarnya itu, dan itu merupakan suatu amal yang bagus sekali, begitu. Menegakkan agama ini. Iya, menjalankan perintah Allah. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memerangi kemaksiatan. Iya. Termasuk kita harus dukung ini illegal logging yang diperangi oleh Pak SBY. Korupsi-korupsi yang dapat merusak tatanan masyarakat. Iya. Membuat manusia tidak bisa sekolah. Ini juga jihad. Betul. Jihad. Tapi ya memang ada yang korban. Yeah. Tak apa-apa. Karena ini merupakan sebuah perbaikan. Ya, untuk menggeser sebuah kursi saja misalnya, yeah, ada yang ini minimal tempat kursi itu tergores sedikit. Nah, makanya itu konteksnya ini, Ustaz. Di konteks yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, Ustaz. Iya, yang dipanggil orang beriman. Hanya terpanggil untuk orang-orang yang beriman. Iya, kenapa? Ya. Ini adalah merupakan konsekuensi pengorbanan. Artinya konteks ini, Ustaz, dikatakan amanu, beriman itu memang betul-betul memperjuangkan sampai tuntas. Iya, begitu. Iya. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Begitu. Melihat suatu keburukan diperbaiki. Iya. Tak bisa diperbaiki, diadakanlah tindakan. Kan begitu. Iya. Tak mungkin orang akan memberikan hukuman langsung. Iya. Setelah adanya peringatan-peringatan. Kan begitu, Ustaz. Iya. Jadi kita melihat di sini harus kita dukung ini ya, program-program yang baik. Iya. Kalau tidak, Indonesia tidak akan merasa aman, dan tidak, ekonomi tidak akan pernah baik. Narkoba di mana-mana, korupsi di mana-mana, iya, pembalakan liar, illegal logging di mana-mana, ketidakadilan hukum terjadi. Ini sampai kapan? Ya, sampai tergantung kita. Allah sudah berikan ini kemungkinan. Ayo silakan wajah hidup fisabilillah. Berjihadlah di jalan Allah. Bersungguh-sungguh. Iya. Artinya kita itu tidak akan merasa rugi. Betul. Dan tidak pernah merugi. Tidak pernah merugi. Kalau memang betul-betul kita laksanakan perintah Allah ini, kan begitu. Iya. Selama ini yang menjadi kendala kan belum terwujudkan ini, Ustaz. Iya. Di segala pihak. Iya. Untuk sembahyang aja susah. Iya. Untuk puasa saja susah. Bagaimana untuk menjadikan diri ini beriman kepada Allah? Iya. Kan begitu. Iya. Makanya kita harus mewujudkan, mendukung segala kebaikan itu atas dasar keimanan kita. Bukan atas dasar hal-hal yang lain, karena mendasar-dasar hal-hal yang lain ini hanya sifatnya sementara, Ustaz. Kalau enak di dia didukung, kalau tidak enak tidak didukung. Tapi kalau berdasarkan keimanan, insya Allah terus wajahidu fi sabilihi, berupaya terus untuk mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini dapat kita mengambil pelajaran yang lebih bermakna. Mohon maaf kami dari tim Safir Al Azhar bersama saya Ustaz Hanafi dan Fazrul Haq. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.